memerintahkan berbagai macam ibadah-ibadah ini untuk hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah melarang ibadah-ibadah ini dengan berbagai macamnya untuk dipalingkan dari Allah dan diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita ketahui semisal Islam, iman, ihsan, doa, khauf dan roja. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membaca pembahasan terkait dengan doa adalah ibadah. Dengan berbagai alasan dan dalil bahwasannya doa itu adalah ibadah. Alasan pertama, barakallahu fikum, sebagaimana kita ketahui kemarin, Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Yang namanya ibadah itu adalah perkara yang ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hukum dari suatu peribadatan itu hanya dua. Wajib atau sunnah. Diperintahkan dalam bentuk harus dikerjakan atau diperintahkan dalam keadaan yakni dianjurkan untuk dikerjakan. Kemudian juga barakallahu fikum, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebut doa itu dengan nama ibadah. Adapun dalil-dalilnya, saya hanya mengingatkan poin-poin ini sehingga mana dalil yang memerintahkan untuk berdoa, di mana, di ayat apa Allah Subhanahu, di surat apa, ayat berapa Allah menyebut kalau doa itu ibadah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala yakni menjanjikan kepada orang yang mau berdoa diberi istijabah, diberi balasan berupa apa yang dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kemudian barakallahu fikum, kita lanjutkan pada pertemuan malam ini yakni kepada macam ibadah yang lainnya. Kemarin juga sudah kita membahas khauf adalah ibadah ya. Nah, jadi takut itu ibadah. Dan kita juga sudah mengetahui macam-macam takut yang dimiliki manusia. Jadi takut itu sendiri ibadah, dikarenakan Allah pun memerintahkan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Diperintahkan, dan takutlah kalian kepadaku jikalau kalian orang-orang yang beriman. Sehingga dari sini berarti takut kepada Allah itu diperintahkan, berarti takut kepada Allah itu adalah ibadah. Karena tahu Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, bisa menghinakan hambanya, memuliakan hambanya, memberi hambanya, mengharamkan hambanya. Dia takut untuk menjadi orang yang diharamkan wa'iyadu bilahin dalik dari rahmatnya, dari kebaikannya. Dia takut untuk menjadi orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu, karena takutnya ini, dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah takut yang merupakan ibadah seorang hamba kepada Rabb-nya. Karena takut dengan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, takut murkanya, takut azabnya. maka karena takutnya ini dia mendekat dan merendah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut yang disertai rendahan diri, ketawaduan, ini hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diberikan kepada selain Allah, ini khaufun syirki. Nilai takutnya tadi ketika dia takut kepada makhluk gaib tertentu atau tempat keramat tertentu, kemudian dia menghinakan diri, memuliakan tempat tersebut, mengadakan peribadatan ritual di tempat tersebut, seperti ini ras, kalau tidak seperti ini nanti akan ditimpa musibah, akan ditimpa ini dan itu. Inilah yang dikatakan khauf syirki, ketakutan yang nilainya syirik, masuk dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Kemudian ada takut yang nilainya maksiat saja, seperti rasa takut yang menjadikan orang itu karena takutnya meninggalkan kewajiban, karena takutnya menjalankan yang diharamkan. Kemudian ada takut yang nilainya adalah takut tabii, seperti orang takut sama yakni ular, takut sama yang namanya hantu, sehingga takut jalan sendiri ketika malam. Tapi takut sama penjahat, takut sama perampok dan lain sebagainya. Seperti ini barakallahu fikum, takut tobi. Sehingga kalau ada orang yang takut sama ular, singa, perampok dan lain sebagainya, itu tidak dikatakan musyrik. Karena memang itulah tobi dia sebagai manusia mempunyai rasa takut. Takut yang dikatakan musyrik tadi adalah ketakutan terhadap sesuatu yang sebetulnya sebab dari ketakutannya tidak nampak, tapi konsekuensinya dia tunduk patuh kepada apa yang dikhawatirkan dan ditakuti tadi dengan mengadakan bentuk-bentuk ketaatan dan kerendahan diri kepada apa yang dia takuti. Saya pada kesempatan malam ini kita lanjutkan tentang ar-raja. Harapan itu saja kalau kita tahu itu ibadah. Banyak ibadah. Maka berkata di sini qala al-muallif rahimahullahu taala, yakni telah berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa dalilu raja, dan dalil ar-raja yang dimaksud dalil ar-raja di sini, dalil ala anna raja ibadah. Dalil yang menunjukkan kalau raja itu peribadatan. Sebagaimana kita ketahui di pertemuan-pertemuan yang lalu, suatu itu dinamakan ibadah harus ada buktinya. Yang diperintahkan oleh Allah, disebut oleh Allah dengan nama ibadah, diberi pahala atas pelaksanaannya, dipuji orang yang melakukannya. Sehingga kalau seseorang menyatakan berharap roja atau harapan itu ibadah, harus bisa menunjukkan di mana perintahnya. Apakah benar berharap itu diperintahkan oleh Allah, atau minimalnya orang yang berharap itu diberi pahala oleh Allah, atau orang yang berharap itu dipuji oleh Allah dalam ayatnya atau oleh nabinya. Harus ada bukti. Sehingga kalau ada seorang memberikan kepada kita ini amalan ibadah, ini ibadah ini diwirid 1000 kali, kita harus tanya, mana perintah? Karena kalau orang mengatakan ini peribadatan, yang namanya ibadah itu harus terpenuhi tadi. Ada perintahnya, dipuji pelakunya, diberi pahala orang yang mengerjakannya. Bahkan syariat ini baik Quran maupun hadis menyebut itu sebagai peribadatan. Sehingga ketika Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab menyatakan termasuk macam-macam ibadah, di antaranya adalah al-khauf, beliau bertanggung jawab untuk menunjukkan mana yang menunjukkan kalau rojak berharap itu ibadah. Beliau menyatakan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Terang-terangan di sini Allah menyatakan faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap, mereka berharap untuk berjumpa dengan Rabb-nya. Ini bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini benar-benar bertemu sebagai orang yang diridhoi dan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal ya'mal amalan salihan. Diberi syarat oleh Allah Ta'ala. Hendaknya dia beramal saleh. Karena harapan yang baik untuk bertemu Allah tadi tidak akan bisa tercapai tanpa amal saleh. Wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia menyekutukan Rabb-nya di dalam peribadatannya dengan apapun juga. Sebelum kita menguraikan ayat ini untuk menunjukkan wajib istidlal, letak pendalilan kalau ayat ini menunjukkan rojak itu ibadah, kita membahas dulu definisi dari ar-rojak lughatan wa istilahan. Warraja, ar-raja itu bahasa Arab. Sehingga arti secara bahasa Arabnya raja itu wal amal. Bukan amal, bukan pakai ain tapi amal pakai hamzah. Yakni apa? Harapan, cita-cita. Wafil istilahi, dalam istilah syariah, ar-rajah huwa ta'allukul qalbi bihusuli mahbub fil mustaqbal. Ta'allukul qalbi, terkaitnya hati, bihusul, dengan tercapainya mahbubin, apa yang dia senangi, dia cintai, fil mustaqbal, untuk didapatkan di masa yang akan datang. Itu harapan hatinya, ini mengharap-harap apa yang dia inginkan tercapai esok, lusa, atau bulan depan, atau tahun depan. Itu namanya harapan. Demikian takrif istilahi yang diberikan oleh Al-Imam Al-Jurjani di dalam kitab beliau At-Ta'rifat. Lain dari itu, Syekhul Na'am Al-Syekh Al-Alamah Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam syarah salah satu usul beliau memberikan definisi tentang roja ini. Waraja'u al-mutadhamminu lidhulli wal-khudu'i la yakunu ila lillah azza wa jalla. Sedangkan harapan yang terkandung pada harapan tadi disertai perendahan diri, ketundukan, kepatuhan, itu tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Sehingga kita berharap agar diberi uluran tangan oleh si fulan sampai kita merendah-rendahkan diri kita. Datang sudah rukuk dulu di depan pintunya. Kemudian menghinakan, menundukkan diri supaya dia mendapatkan apa yang ada di sisi orang ini. Merendahkan diri padahal dia sama-sama makhluk. Penghormatannya sudah rukuk. Kemudian datang masuk rumah yang diharapkan ini duduk di sofa. Dia lesap di tekelnya. Ini sudah ma'udzubillah atau ma'udzubillah ini. Cuma merendahkan diri, menghinakan diri di perintah apapun, nurut untuk mendapatkan apa yang diharapkan di sisi. Ini peribadatan. Bukan wajar ini. Ini bukan teori untuk menggait hati fulan supaya keluar apa yang kita ingin. Sampai diperintah ini mau, perintah makan itu mau, minum itu mau untuk mendapatkan ini. Yang seperti ini, kata Syuzaimin rahimahu wa ta'ala, tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Berharap kepada Allah agar supaya dimudahkan rezekinya, kemudian dia tunduk patuh kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, berharap pahalanya dan lain sebagainya. Ini bolehnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada orang tidak boleh. Bukan lantas kalau kita butuh mengharap pertolongan orang kemudian kita juga meninggikan diri, juga bukan. Artinya sewajarnya. Tidak perlu merendahkan diri, tidak perlu menghambakan diri, tidak perlu rukuk berkali-kali. Bahkan Syuzaimin rahimahullah ta'ala menyatakan, washarfu li ghairillah syirkun ima asghar wa ima akbar bihasbi ma yakunu biqalbi rajih. Adapun memberikan pengharapan yang seperti ini, memalingkan pengharapan seperti ini kepada selain Allah, mengarahkan kepada selain Allah, maka nilainya syirik. Bisa sekedar syirik kecil, bahkan bisa syirik akbar. Kalau dia dengan harapannya, kemudian dia nurut, sujud dulu, baru tak beri, syirik akbar. Apalagi mengharapkan kalau rezekinya yang diharapkan itu pemberinya adalah si tuan ini. Sehingga dia rela untuk merendahkan demi perintah apapun. Syirkul akbar. Lalu dia tetap yang memberi Allah. Tapi ini sarana untuk mencapai dapat apa yang kita harapkan dari fulan. Syirkul asghar. Asal tidak sampai sujud melakukan peribadatan-peribadatan yang hanya diberikan kepada Allah. Dia sampai merendahkan dari keadaan. Dia menghinakan dirinya di hadapan orang yang diharapkan ulurannya. Tapi dia yakin yang memberi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian barakallahu fikum. Wa qad dalat al-ayah allati awradaha al-mu'allif ala anna ar-raja' la yakun mamduhan ila ma'al amal. Selain ayat tadi menyatakan raja' itu ibadah, dari sisi apa? Allah mengatur orang itu punya harapan, ada aturan mainnya. Suatu yang diatur oleh syariat itu berarti ibadah. Sholat diperintahkan. Bagaimana sholat? Ada aturannya. Roja ibadah. Mana aturannya? Kalau kamu benar berharap ingin berjumpa Allah, beramal sholat. Allah meletakkan cara roja yang benar apa? Harus beramal. Jangan berharap tanpa beramal. Suatu yang diatur tata caranya, syaratnya dan lain sebagainya dengan ahkam wada'iyah. Kalau kamu ingin rojaknya benar, rojaknya sehat, syaratnya amal soleh dan tidak berbuat syirik dalam ibadah, dalam amal soleh. Maka selain ayat ini menunjukkan kalau rojak itu ibadah karena diatur tata caranya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sisi lain ayat ini menunjukkan bahwasannya rojak itu tidaklah harapan, itu tidaklah sebagai harapan yang terpuji, dipuji secara syariah, kecuali kalau harapan itu disertai amalan. Jadi orang yang berharap tidak beramal, saya itu pengen pinter, tapi dia tidak belajar. Bagus, yang penting niat pinter sudah bagus. Niat ya, niat tak kata. Niat pinter, tapi dia tidak ada kelihatan. Bagaimana bisa pinter itu, caranya apa, dia tidak tempuh. Saya ini sebetulnya juga berharap jadi orang yang saleh, tapi tidak ada usaha dia untuk menjadi orang yang saleh. Tidak benar. Harapan yang seperti ini, harapan yang tidak terpuji. Jadi seorang punya harapan menjadi alimul ulama, menjadi saleh, menjadi ahli khair, tapi tanpa upaya, tanpa amalan, tidak dipuji dengan harapan yang seperti ini. Kemudian beliau, pensyarah yakni Syekh Nu'man Ibn Abdil Karim Al-Watari Yazidullah Ta'ala, mengajak kita merenungkan ayat lainnya yang berbicara tentang roja. Wa ta'amal qawlahu ta'ala, dan perhatikan dengan seksama firman Allah yang maha tinggi, innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Kita lihat roja itu harus syarat dengan amalan, penuh dengan amalan. Sungguhnya orang-orang yang mereka telah beriman dan mereka telah berhijrah dan mereka telah berjihad di jalan Allah, itulah orang-orang yang mengharap rahmatnya Allah. Saya ini juga mengharap rahmatnya Allah, tapi diajak iman sulitnya bukan main. Diajak berhijrah kepada Islam yang benar, beratnya bukan main. Diajak berjihad di amwali wa anfusihi, berat bukan main. Katanya saya ini juga mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dibenarkan. Di sini menyala orang-orang yang mereka telah beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah. Mereka itulah orang yang terbukti dan dibenarkan oleh Allah sebagai ulaik yarjuna rahmatullah. Sehingga ini jelas menunjukkan kalau harapan itu harus ada bukti berupa apa? Amalan. Kamu ingin pinter, berharap ingin pinter, harus ada bukti. Kamu rajin belajar. Kamu ingin baik, ingin menjadi orang yang baik di muka bumi ini, harus tafaqquh fiddin, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kamu ingin menjadi baik, harus tafaqquh dalam agama. Tafaqquh itu apa? Memperdalam ilmu agama. Dengan cara apa? Menghadiri majelis taklim untuk dapat apa? Ilmu. Yang Alkitab wa Sunnah. Kemudian terus apa lagi setelah dapat? Menggunakan pikiran, tafaqquh. Memikirkan apa yang disampaikan oleh gurunya dari dalil-dalil tadi. Setelah memikirkan, tafahum, memahaminya. Setelah paham, tafakuh, memperdalam. Kok bisa begini? Gimana tadi? Asalnya. Dia harus berusaha mengumpulkan ilmu, memikirkan ilmu yang kumpulkan tadi, memahaminya dengan benar, kemudian setelah itu mendalaminya. Bisa jadi fakih. Kalau sekedar harapan, buktinya jauh dari itu, sebetulnya saya juga ingin baik sih, ingin soleh, ingin alim, tapi jarang dia di majelis ini, yaitu harapan. Bagus. Ya kita lihat dulu, apakah yang seperti ini termasuk kategori bagus, mending daripada yang tidak punya harapan? Atau bagaimana? Ini yang kita bahas. Seorang punya harapan besar tanpa amalan. Barakallahu fikum. Jadi di sini jelas Allah menyatakan orang yang dianggap oleh Allah berharap kepada rahmatnya Allah itu yang beriman kepada Allah, yang membuktikan imannya dengan berhijrah ke jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Mereka itu yang berharap. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Kemudian untuk penjelasannya tentang ayat ini, muallif yang bersyarah menukil ucapan Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Madarij Salikin. Kata beliau, ajma'al arifun ala anna ar-raja la yasih ila ma'alana. Telah sepakat al-arifun, para ulama sepakat, tidak ada perselisihan, bukan perkara khilafiyah, sepakat semua para ulama. Al-arifun menyatakan bahwa harapan itu tidak benar, tidak dinilai sebagai harapan, benar-benar harapan, kecuali disertai amalan. Maka dari situ mu'alif menyatakan anwa'ur roja salasa. Macam-macam roja itu ada tiga. Roja itu ada tiga. Yang ini juga yang mengatakan al-imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala masih dalam kitab yang sama. Beliau menyatakan warroja'u salasatu anwa'. Raja atau harapan itu ada tiga macam. Nau'ani mahmudan. Dua macam, dua-duanya terpuji. Yang dua macam itu, dua-duanya baik terpuji. Wa nau'un hururun majmu'. Yang satu macam lagi, itu raja bohong-bohongan dan tercela. Hurur. Menipu, roja imitasi, roja ditutup, dan ini tercela. Fal awalani, harapan yang dua-duanya terpuji tadi, dua yang pertama adalah roja urojulin amala bita'atin. Amila bita'atillah ala nuri minallah fahuwa rajin lisawabih. Rojahnya seseorang, harapannya seseorang yang dia berharap atas apa? Amalan dia di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala yang sudah dia berusaha kerjakan sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia mengharap ada hasil pahalanya. Ini terpuji. Dia punya harapan bahwasanya amalannya, yakni taklimnya malam hari ini yang dia berusaha ikhlas dalam rangka menjalankan perintahnya Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Al-ayat itu menjadi amalan yang benar dan ada hasil pahala. Ini terpuji orang ini. Kalau tidur di rumah tapi saya pengen pahala taklim, nah ini lain lagi. Pembahasannya lain. Ini dia beramal, sudah mengerjakan amalan, berusaha sesuai syariat, dengan berharap semoga Allah menerima dan ada pahala. Bagus. Yang kedua, وَالرَّجُلُ أَجْنَبَ ذُنُوبًا ثُمَّ تَابَ مِنْهَا yakni minat dunum. Orang yang dia berbuat dosa, kemudian dia tobat dari dosanya. Fahuwa rajin li maghfiratillahi ta'ala wa ihsanihi wa judihi wa karamihi. Dia berbuat dosa, kemudian dia bertobat dengan berbagai cara yang dia ketahui dari apa yang dipelajari dari ilmunya. Dia tergelincir kalah dengan setan, berdoa dia dan bertobat dia kepada Allah Ta'ala dengan keadaan dia berharap Allah memberikan ampunan kepadanya, Allah berbuat, yakni memberikan kebaikan, kemurahannya dan kemuliaannya untuk sudi mengampuninya. Bagus. Ya dosa, kemudian tobat, setelah melakukan apa yang disyaratkan pada tobat itu, dia berharap Allah menerima tobatnya. Allah berbuat ihsan kepadanya, yakni berbaik kepadanya dengan mengampuninya walaupun dosanya seperti tadi. Banyak, bahkan parah menurut dia. Kemudian Allah memberikan kemurahannya, judnya, kemuliaannya, dan dia diampuni oleh Allah. Ini harapan yang bagus. Wasalis, ini harapan yang ketiga, yang kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Harapan bohong-bohongan, urur. Ini adalah rajulun mutanadin fit tasrid wal khotaya. Orang yang dia memang sengaja untuk meremeh-remehkan perkara agama dan sengaja banyak berbuat salah. Nah, ini bisa besok. Ini cukup di rumah, sudah cukup gugur kewajiban, sudah meremeh-remehkan agama, memudah-mudahkan, dan lain sebagainya. Ini kalau nanti dosa, ya istighfar. Dia tefri. Kemudian barakallahu fikum. Ini ada yang masuk SMS-nya, biasanya terputus ya. Tidak. Assalamualaikum, sudah modernnya. Al-Muhim barakallahu fikum. Dan dia sengaja untuk punya banyak kesalahan. Dalam dasar apa? Yarju rahmatullah bila amal. Dia berharap kepada Allah ya. Walaupun banyak dosa, walaupun amalan ya cuma seenaknya. Biasa-biasa gugur kewajiban. Kalau cepat-cepat tambah khusyuknya berkurang. Kalau banyak panjang-panjang lama, khusyuknya malah lamunan kemana-mana. Disingkat-singkat saja biar khusyuknya continue. Sudah, wainya seperti itu. Meremehkan segala sesuatu. Innallahu ghafur rahim. Kalau banyak kurangnya, ya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Kalau manusia banyak salah kan diberi nafsu manusia. Mengerjakan apa yang diinginkan nafsunya, ya wajar. Innallahu ghafur rahim. Allah akan menyayangi kita, gak mungkin mengadab kita. Allah banyak mengampuni kita. Ya kalau itu kurang ya nanti orang-orang setelah mati saya biar doakan saya. Untuk memohonkan ampunan. Kalau 7 hari masih sisa ya 40 harinya. 40 harinya masih kurang ya 100 harinya. Itu masih kurang 1000 harinya. Masa Allah sudah di 1000 hari ini masih minta 10.000. Allah ghafur rahim. Orang yang seperti ini barakallahu fikum fa hadzal ghurur wat tamani ini adalah bohong-bohongan, hurur, dia tertipu oleh harapannya yang tanani, angan-angan kosong. Warrajal kadzib, ini harapan dusta, bohong-bohongan tadi. Jadi orang kalau punya harapan pintar, harus ada amalannya. Kalau dia pengen pintar, pengen soleh, kegiatannya jauh dari kegiatan-kegiatan yang menjadi sebab solehnya dia, sebab pintarnya dia, orang yang gedebus. Gedebus, tau. Banyak ngomongin diri saja. Harapan itu tidak diomong-omongkan. Usaha saya kurang apa lho, saya rajin ke pasar. Apa kaitannya dengan pinter dan soleh rajin ke pasar? Juga rajin ke lapangan. Insyaallah, Allah yubarik fikum. Al-Muhim. Seperti ini penilaian para ulama terhadap harapan tanpa amal. Kemudian, barakallahu fikum. Qala syarih, yakni pensyarah menyatakan, Farraja'u yastalzimul khawf. Walaula dzalik lakana ana. Tapi dalam harapan ini harus seorang itu memiliki rasa takut. Optimis sih boleh, tapi tetap ada sekian persen kekhawatiran kepada apa yang dia optimiskan tadi. Saya ini kurang apa? Sedekah nomor satu. Ilmu saya orang nomor dua yang terpandai daerah sini. Ibadah mana minal abidin, salah abid. Habis top-top semua. Masa? Ya sudah, aman sudah. Masa jangan ada khauf. Mungkin di antara para kalau fikum amalan-amalan yang besar tadi, kadang timbul riya dalam sodakohnya yang banyak, kadang kurang ikhlas. Dalam ilmunya yang tinggi membawa dia kepada kiber. Wa iftikhar, bangga diri dan meremehkan orang-orang yang di sekitarnya. Di ilmu yang tinggi tadi ternyata juga membawa kepada beberapa perbuatan wa'iyatu billahi dzalik yang membuat ilmunya tidak barokah dan manfaat. Demikian pula sedekahnya. Kita tidak tahu. Di antara amalan yang kita kerjakan setiap hari ini, kita ngajar. Wah ini, al-ilmu layak dilusyik. Kita belajar di majelis ilmu. Man syara ka tariqan yaltan sufiya ilma. Sya'alallahu di tariqan ilan jannah. Kama kala Rasulullah SAW. Saya sudah telah berilmi, pahalanya besar. Ternyata pada hari itu amalan yang membawa kita kepada derajat yang tinggi. Rp1.000 yang kita berikan kepada tuhan. Dalam keadaan itu nilai uang kecil sehingga keikhlasan kita ringan. Ada kisah, nah, sahih, sering dibawakan para masyayikh dan para asatidah. Ada seorang abid membangun soma'ah, yakni tempat untuk ibadah. Dia beribadah di padepokan 60 tahun ibadah. 60 tahun ibadah sudah. Tinggalnya saja di tempat ibadah. Tuan air kecil balik lagi ibadah. 60 tahun. Suatu saat Allah timpakan ujian datang. Seria pelacur. Dia sendiri. Pelacurnya pintar menggoda. Terjatuh dia. Zina 3 hari. Kalau orang rojak tok gak ada khauf. 60 tahun mili 3 hari. Enggak ngepek. 60 tahun itu berapa hari? Iya, 3 tahun aja nyewu. Ini 60 tahun ibadah tok maksiat 3 hari. Sehari sekali seperti minum obat misalnya ya. Artinya diseribakan di situ 3 hari. Gua kalau orang itu rojak tok langsung itu halas udah labak sabi. Nanti tambah 7 hari selesai. Nah, punya selain harapan ibadahnya diterima, dia juga takut kemaksiatan yang 3 hari ini tidak diampuni. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan padepokan yang telah diketahui pelacur ini. Pergi jauh sampai akhirnya dia kelaparan di tengah jalan. Dan ketika di tengah jalan barakallahu fikum, dia diberi roti ketika kelaparan itu satu kue. Alhamdulillah, ini mau tamat nggak jadi, potong kuenya. Mau makan, datang orang pengemis. Perlu makan juga katanya. Mana? Roti ini cuma sedikit ini saja. Paskernya sudah. Separuh, kamu separuh saya, separuh ini cukup untuk meluruskan tubuh, dia makan, separuh untuk ini. Ajal tiba, dia meninggal. Kemudian diceritakan di dalam hisabnya, ibadah 60 tahun taruh satu anak timbangan, maksiat 3 hari, taruh anak timbangan yang satunya. Masih berat maksiat 3 hari. Jadi prediksi tadi kalkulatornya bakul buang tadi kok buang 60 tahun min 3 hari jujur ternyata jujur 3 hari ini yang lebih berat. Sudah tamat riwayatku, sia-sia 60 hari baru tinggal malam sepotong roti, mana mungkin. Tapi ternyata barakallahu fikum, amalan sepotong roti tadi membuat beratnya amalan yang dia miliki. Karena dia memberikan dalam situasi dia kesulitan, dia membutuhkan sekali. Mestinya tidak akan diulurkan kalau dia tidak mempunyai belas kasihan kepada saudaranya. Kita tidak tahu, kadang dari amalan yang kita lakukan, sholat 5 waktu, dakwah, belajar di majelis ilmu, ternyata amalan hari itu yang paling baik salam kita dan senyum kita kepada saudara kita. Assalamualaikum ahli, sambil tersenyum. Waalaikumsalam. Ini dikerjakan dengan ikhlas dan menjalankan perintah Nabi SAW, memberikan senyum kepada saudaranya. Padahal tadi infak 1 juta. Tapi infaknya sambil gimana? 1 juta muka-muka ini terakhir. Ya. Tapi ketika assalamualaikum senyum, masalah ikhlas ini. Tidak modal kecuali melebarkan bibir. Gue ikhlas dia ringan. Sudah. Ternyata itu yang terbesar. Itu. Maka kita jangan meremehkan amalan. Dan kita jangan merasa aman. Saya sudah begini, begini, begini. Harus ada dalam harapan kita dengan amalan-amalan yang kita telah kerjakan hari ini. Sehari yang tadi kita mengharap pahala. Tapi di sisi lain kita juga harus ada khauf. Kalau tidak punya rasa khawatir kita, jangan-jangan amalan telah dikurang ikhlas dan lain sebagainya. Maka kita akan menjadi orang yang merasa aman. Tidak mungkin saya tertimpa kecelakaan di akhirat nanti. Saya ini sudah begini. keluarga semuanya alhamdulillah ahlu sunnah sunni salaf. Allah, kurang apa tinggal nunggu surga. Ya Allah, ya Rabb. Siapa tahu keadaan kita besok pagi dengan ujian yang berbeda dengan hari ini. Tahun depan dengan fitnah yang berbeda dengan tahun ini. Lebih-lebih wa iyyatubillahi min dalik ayyamun fitan. Talqin adil lailah mudlimah. Yusbihu rajulun mu'min wa yusbi kafir. Wa yusbi mu'min wa yusbi kafir. Kama qala Rasulullah SAW. Ada suatu masa yang penuh fitnah, yang fitnah itu datang seperti potongan malam yang gelap gulita. Artinya potongan malam di situ gelap. Seorang tidak melihat mana al-haq dan mana batil. Seperti potongan malam artinya datangnya silih berganti. Lewat malam ini datang potongan malam selanjutnya. Fitnah terus berganti datang. Yang di situ pagi hari seorang masih iman, sorenya sudah kafir. Sorenya masih iman, paginya sudah kafir. Maka kita harus banyak meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala sadid qulubana ala dinik, sabit kulubana ala ta'atik. Kokohkan hati kami ya Allah untuk terus berpegang kepada agamamu. Kokohkan hati kami ya Allah untuk terus taat kepadamu. Tidak kadang taat, kadang enggak, kadang habis malah maksiat. Wa iyyatubillahi min dzalik. Itu semua kita minta pertolongan kepada Allah, menunjukkan kekhawatiran. Tapi di sini dikatakan orang yang punya rasa takut seperti ini, wal khauf yastalzimu raja. Kalau orang itu takut, jangan-jangan amalan saya tidak diterima, jangan-jangan amalan saya kurang ikhlas, jangan-jangan dosa saya tidak diampuni, ini harus disertai pula harapan. Karena kalau takut toh, ya, walola dalik lakana kunuto wayat. Wayasan, maka dia akan menjadi orang yang muntah dan putus asa. Saya mau beramal, kok kurang ikhlas. Daripada kurang ikhlas, tidak usah saja. Saya mau bertobat, kok sudah terlalu banyak dosanya. Sudah terlanjur basah, nyemplung rasa sekalinya. Tidak punya harapan kan? Maka barakallahu fikum, seorang yang punya harapan harus disertai juga khauf, takut. Optimis ya optimis, tapi tetap disertai dengan rasa takut. Kemudian yang, wah ini dosa sudah banyak, amalan sedikit, ikhlas sulit. Kalau riba, ikhlas. Ibadah, sulit ikhlas. Oleh ibu ikhlas tidak dibayar saja nomor satu, demikian pula lain-lainnya. Kalau ibadah sulit, waduh sudah, saya memang orang jelek dan harus menjelekkan diri. Wa iyyatubillahi min dzalik. Maka barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kondisi orang yang benar dalam harapan dan kekhawatirannya dalam firman-Nya, yakni dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Allah menyatakan aman huwa qanitun ana al-layl syajidan qa'iman yahtarul akhirah wa yarjuna rahmatar rabbi. Dalian, apakah orang-orang yang dia dalam keadaan qanit, kontinu dalam ketaatan kepada Allah, berdiri tegak, di tengah malam dia sujud, berdiri lagi, karena dia takut akan siksa akhirat, dan karena dia berharap rahmat dari Rabb. Di posisi orang ibadah itu ya berharap agar diterima, khawatir kalau yang seperti ini, yakni dosanya tidak diampuni, sehingga dia benar-benar konek anak lain yang tidak disambing ngantuk. Salam, ya Allah, Akbar. Ya Allah, terima ini. Minta terima, Allah, Akbar. Balik lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki ya fikir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setengah sadar. Takut adab akhirat, berharap rahmatnya Allah, witirnya setengah sadar. Bangun belum 100%, ya. Tidur masih 50%. Sehingga tasahud itu, dia baru mengucapkan salam ketika dengar adzan subuh. Oh, assalamualaikum. Witirnya gimana? Ini ramai. Harusnya kalau berdiri di malam hari itu kita sadar siang tadi banyak dosa yang kita kerjakan. Dari sekian dosa itu harus sungguh-sungguh kita mohon kepada Allah untuk diampuni. Siang tadi di antara amalan-amalan kita belum tentu 100% benar niat kita. Sehingga kita memohon kepada Allah, berharap kepada Allah amalan yang tadi siang masih compang camping tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Sudah amalan compang camping dosa juga lengkap, enggak merasa takut, enggak merasa berharap untuk diterima. Kejam VPN enggak, ya enggak apa-apa. Ya, beramal gitu sama Allah. Mau ya begini amalan saya, ya Allah, kamu terima, alhamdulillah, enggak apa-apa. Gitu. Sudah seperti ini, harapannya, harapan nol. Maka barakallahu fikum, di sini Allah memberikan bimbingan, kita itu mestinya punya harapan agar supaya amalan-amalan kita diterima oleh Allah dan Allah memberikan rahmatnya. Di sisi lain kita juga harus takut kepada siksa akhirat. Karena kita sadar amalan kita kadang masih kurang benar, kurang tepat. Kemudian dosa kita juga masih banyak. Barakallahu fikum. Barang siapa yang ingin mendapatkan tambahan tentang perkara ini, bisa melihat Salah Akidah Tahawiyah Ibn Abil Izi rahimahullah ta'ala, menjelaskan tentang roja dan khuruf. Kemudian barakallahu fikum, kita lanjutkan. Duh, cepat waktunya. Anak kira bisa dua, yakni roja dan tawakal selanjutnya. Nah, mana tinggal 5 menit waktunya, mungkin ada pertanyaan seputar roja tadi. Ewah, kalau tidak ada, kita murojaah dulu tadi. Bahwasannya roja tadi ada berapa? Boleh melihat catatan. Nama catatan itu min kastiku. Usaha untuk Imam Bukhari tidak perlu lihat catatan. Tapi saya sadar orang-orang di Imam siapa di zaman Imam Bukhari dengan orang-orang di zaman kita ini jauh berbeda. Sehingga Allah tidak mentakdirkan adanya hadis di zaman beliau karena hisab beliau itu lebih daripada hadis yang ada sekarang. Maktabah Samlah itu disimpan di sini Imam Bukhari. Kalau kita disimpan di hadis lawan kena virus. Kena virus, tamat ilmunya. 3, yang pertama tadi. Harapannya siapa? Ya sudah. Yani harapan seorang dengan amalan ketaatan kepada Allah yang telah dijalankan sesuai dengan syariat Allah, dia dalam keadaan berharap kepada Allah supaya amalan tadi diterima. Nah, ini kita bisa koreksi pada diri kita. Apakah ketika kita takbiratul ihram kita punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya ikhtiar ya Allah akan salat seperti salat Nabi. Dan saya berharap ini diterima oleh Allah. Selesai. Tanpa berharap ini tadi semoga diterima oleh Allah taala. Yang tahu diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menjadi orang yang beribadah, mengamalkan ketaatan dan punya harapan amalan tadi diterima dan diberi pahala oleh Allah, atau sekedar kita menggugurkan kewajiban sholat kita? Yang tahu kita. Yang tahu kita. Maka kita itu takbiratul ihram sholat itu dengan harapan sholat ini diterima. Sholat ini menyelamatkan kami dari murka dan azabnya. Sudahkah seperti itu? Wudhu ini mensucikan semuanya dari hadasnya. Menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan anggota wudhu ini. Percucuran dosa yang dilakukan matanya, mulutnya, tangannya, kakinya. Sehingga setiap beribadah, ibadah yang diperintahkan oleh Allah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berharap ini diterima. Sudahkah kita punya ibadah dan punya harapan? Atau sekedar ibadah tanpa harapan? Coba tengok ke belakang, kapan kita sholat dan berharap sholat kita diterima? Kadang kita lupa. Allah Akbar. Salam saudara. Seolah-olah ya beginilah saja. Silahkan nilai sendiri. Terpaling juga. Menghadap Allah tidak merasa menghadap Allah. Melakukan sesuatu untuk Allah tidak mengharap itu diterima. Giliran bawa apa? Lamaran pekerjaan. Harapannya enggak. Nih, lamaran. Terima. Inilah enggak apa-apa. Sudah taruh, kemudian dia pergi dan nunggu-nunggu jawaban. Enggak mungkin. Ini Pak lamaran saya. Dan akhirnya ada bingkisan sedikit. Dan setelah itu, HP dilihat terus kapan jawaban. Saya habis gelisah. Ini habis sholat Allah. Minta diterima enggak? Enggak urus itu Allah. Maka ini tadi memberikan contoh kepada kita. Harapan yang bagus itu harapan seorang yang beribadah kepada Allah. Sudah mengerjakan ibadah tadi sesuai bimbingannya Allah. Dia berharap supaya ada pahalanya. Bagus. Yang kedua. Itu ketika kita istighfar, mungkin waktu sholat, pada sholat itu kita istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah dalam keadaan kita sadar. Tadi di rentang antara subuh dan duhur tadi pasti ada dosa kita. Dengan mengucapkan astaghfirullah itu bukan ini saya mengamalkan dikir pada sholat, tapi disertai dengan semoga ucapan ini menggugurkan dosa-dosa. Barakallahu fikum. Seperti ini harapan yang bagus dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga tadi maksudnya ini harapannya seorang yang memudah-mudahkan syariat, meremeh-remehkan syariat, menggampangkan berbuat perbuatan yang menyimpang syariat dengan harapan Allah nanti beri pahala dan beri ampunan. Ini harapan orang yang tidak beres. Dia meremehkan ibadah, dia menggampangkan perbuatan yang dosa, kemudian dia optimis masuk surga. Allah musta'an. Dan kebanyakan orang seperti itu. Mungkin itu yang bisa kita baca pembahasannya pada malam hari ini. Semoga menambah rojak kita, mengingatkan kita untuk khauf kepada Allah, dan untuk kemudian di hari-hari ke depan kita setiap mengamalkan kebaikan, kita berharap ada nilai pahala, berharap Allah menolong kita untuk memudahkan kita mengikhlaskan amalan kita lillahi ta'ala, sehingga apa yang kita kerjakan termasuk apa yang kita kerjakan di malam hari ini menjadi manfaat bagi dunia kita sebagai bimbingan dalam amalan kita, dan menjadi manfaat di akhirat kita menjadi amalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab naktafi bihadal qadar. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك. السلام عليكم ورحمة الله.